mayahdamul islama kultula qala yahdum yahda yahdumuhu zalatul alim wajidalul munafiki bil kitab wa hukmul aimmatil mudhillin rawahu Daruqutni. Dari Ziyad bin Hadir rahimahullah, beliau berkata, Umar telah berkata kepadaku, wahai Ziyad, apakah kamu tahu perkara yang menghancurkan agama Islam? Aku jawab, tidak, wahai Umar. Umar mengatakan, yang menghancurkan Islam itu zallatul alim. Nah, kesesatan orang yang alim, tergelincirnya orang yang alim, tahu ilmu, ya, tergelincir dalam kesesatan. Ini sangat membahayakan. Yang kedua, jidalul munafik. Munafik pandai berjidal dengan Al-Quran. Masya Allah, kadang kita iri. Ya. Seseorang yang tidak bisa dijadikan tauladan dalam menjalankan agama atau sunnah, sosok yang sama sekali sulit untuk dijadikan sebagai figur, ya, dari pergaulannya, tindak tanduknya, tetapi ketika mereka bicara tentang agama, lihai dalam menghadirkan dalil, bahkan seakan-akan Al-Quran kok enak sekali dia bacakan, ya. Sementara kita kadang sudah mati-matian belajar nggak bisa-bisa. Ini yang juga membahayakan ketika seseorang dari sisi bacaan Al-Quran kurang mendalami, dia sendiri jauh daripada majelis ilmu. Ini biasanya orang yang mudah termakan atau mudah terpukau atau mudah hanyut dengan hal-hal yang dia anggap sesuatu yang hebat begitu. Nah, dia melihat sosok-sosok yang jauh dari sunnah tapi pandai dalam melantunkan ayat. Bahkan ketika jidal, ketika berargumentasi, kalah dia dalam menyampaikan dalil. Dia qala Allah sekian sekian sekian, qala Rasulullah sekian, rawahu sekian, disebutkan syarahnya di sini sekian, masya Allah. Tapi dia munafik. Dan hukum para penguasa yang sesat. Ini tiga hal yang paling besar yang menghancurkan agama itu, ya, ini Islam. Yang pertama, alim yang tersesat, munafik yang lihai, dan para pemimpin. Semuanya punya power masing-masing, ya. Alim punya power yang dahsyat. Ya. Bahkan disebutkan dalam keutamaan ilmu dan ahlul ilmi. Nah, seorang yang berilmu, yang maknanya itu akan terasa kecil memandang puluhan ribu orang yang jahil. Dan orang jahil yang berjumlah banyak itu akan memandang besar satu orang yang berilmu. Semangat dalam mencari ilmu. Mereka punya power. Dan banyak sekali ketergelinciran-ketergelinciran yang, ya, nas'allahu ta'ala salamah, jika itu menimpa kita, kita juga, ya, belum menjamin diri kita. Bagaimana sosok yang dulu karyanya, karya-karya dia, ya, skripsi, ya, dibimbing oleh para ulama, para dekan-dekan ahlu sunnah, ya, bahkan bergelarnya bukan gelar-gelar yang kecil, enggak LC, enggak MA, bahkan profesor, doktor. Tapi ketika mereka sudah terjun, karena gelar itu kan hanya sekedar penghias nama dan ijazah, secara realita, ya, taib, tidak ada yang mentazkiyah kita. Secara kenyataan tidak ada yang bisa mentazkiyah tentang kita ini siapa. Nah, itu kan hanya sebuah akuan dalam satu lembaga, belum tentu ketika dites atau dia keluar dari lembaga itu, ya, dia akan mampu, ya, mengamalkan atau sesuai dengan realita kehidupan yang akan dia jalani. Tapi dia sudah punya, ya, syahadah, sebuah gelar yang hebat, bahkan dialimkan. Ini yang kita takutkan. Apabila sudah tersentuh dengan dunia, jarang orang yang kuat. Ini mereka yang sudah punya gelar, ya, sudah sepuh ibaratnya. Umurnya itu bukan umur-umur 30-an ke bawah, sudah 60, ya, bahkan sudah dibilang merasakan asam garamnya, sudah kenyang merasakan asam garam pengalaman dunianya ini. Tapi subhanallah, tergelincir. Apa yang dia dulu pelajari, ya, dia campakkan semua, zallah, dan diikuti. Kenapa? Manusia itu rata-rata mandangnya itu, nah, syahadat tadi. Ketika zallah dianggap, oh, ini pendapat gitu. Jadi boleh. Kenapa ada yang membolehkan fulan? Bahkan salah satunya dijadikan sebagai tolak untuk ukur kebenaran. Ini yang ngomong profesor lah. Ini yang situ yang ngomong siapa? Enggak ada profesornya. Nah, ini. Sehingga apa? Alim itu powernya besar. Demikian juga munafik. Karena pengaruh manusia itu enggak hanya sekedar sugesti, ya. Orang misalkan sosok tokoh syekh gitu. Orang dengarnya sudah, oh iya, masya Allah, sudah tersugesti gitu. Yang kedua adalah jidal, ucapan, ya, tutur kata, ucapan-ucapan ini terkadang juga mampu menyihir. Maka sebagian disebutkan orang yang pandai berbicara itu dikatakan, dan pembicaraannya itu bisa memukau, sihrul bayan, penjelasannya itu sihir. Jadi otak kita jadi putar sama dia. Nah, pandai sekali. Dalam mengolah kata, retorika. Maka sebagian mahat-mahat itu mempelajari retorika bicara ini, mempelajari apa cara berbicara. Mereka pelajari kondisi. Ada sempat yang menyampaikan kepada kita ketika mereka berkhutbah, diajarkan pada mereka. Cuma kita tidak ngerti apa yang mereka pelajari dari sisi ini. Nanti dilihat ketika sudah bosan diajak nyanyi, diajak solawatan, itu salah satu retorika dalam apa ceramah yang mereka sampaikan. Nanti supaya mereka hanyut, bisa menangis, dibacakan solawat yang kira-kira syahdu gitu, ya, sehingga mereka terlena. Ini termasuk ilmu-ilmu dalam penyampaian. Ya, nanti ketika mereka sudah apa jenuh, diajak nanti bernyanyi atau berdendang, itu salah satu dari yang mereka pelajari, ya. Dan ini ilmu bagi mereka. Jadi gak sekedar menyampaikan. Dan kalau mereka munafik, sangat berbahaya. Kenapa? Mayoritas kita itu mudah terpengaruh dengan pembicaraan, dengan kata dan suara. Jangankan kok Al-Quran, ya, kalian mendengarkan lagu kenangan yang dulu pernah membuat kalian sedih, dengar lagi bisa nangis sendirian. Ya, lagu kenangan SMP waktu sama dia, terngiang lagi, nangis. Ya. Nah, ini baru sesuatu yang, nah, real, ya, apa real gitu, sesuatu yang nyata. Apalagi kalimat-kalimat yang ketika itu orang sudah cenderung ke agama, kekuatan pengen agamanya besar, salah dalam mengambil ilmu. Ternyata munafik. Dan yang ketiga, hukum penguasa yang ya sesat. Wa qala Yazid ibni Umairah kana Mu'ad ibnu Jabal la yajlisu majlisan li dzikri illa qal Allahu Allahu hukmun qistun atau haq ayana. Iya. Allahu Naam, halakal murtabun. Dari Yazid ibni Umairah, beliau berkata, Mu'ad ibni Jabal tidaklah duduk dalam sebuah majlis untuk zikir kecuali beliau berkata Allah memiliki hukum yang adil. Atau hakamun kistun. Halakal murtabun, orang-orang yang bimbang dan ragu akan binasa. Wafihi, dan di dalamnya ucapan Mu'ad, wahdharu zaygatul hakim, zaygatul hakim, ketergelinciran hakim. Fa'inna syaitona qad yakulud dolala ta'ala lisanil hakim. Syaitan itu terkadang yakul, berkata sesat. Ala lisanil hakim, pada lisannya seorang hakim. Wa qad yaqulul munafiqu kalimatal haq, dan terkadang si munafik berkata dengan kalimat yang benar. Kata Mu'ad, setan itu terkadang berkata dengan ucapan yang sesat melalui lisannya seorang hakim. Dan kadang-kadang munafik itu berkata dengan kalimat yang benar. Qultu li Mu'ad, aku katakan kepada Mu'ad, wa ma yadrini rahimakallah annal hakima qad yaqulu kalimatal dhalal. Bagaimana aku bisa tahu wahai Mu'ad, semoga Allah memberikan rahmat kepadamu, sang hakim berkata dengan kalimat yang sesat. Biasanya kan kalau hakim alim itu mengucapkan kalimat baik gitu. Lantas bagaimana aku bisa memilah dan memilih saat hakim mengatakan kalimat yang sesat? Wal munafiqu qad yaqulu kalimatal haq, demikian pula yang munafik dia berkata dengan kalimat yang benar. Aku bisa tahu dari mana? Ya. Qala, maka Mu'ad memberikan petunjuk. Qala li, Yazid berkata, maka Mu'ad berkata kepadaku menjawab pertanyaanku, ijtanib min kalamil hakim al mustabihat. Ya. Ya, ijtanib, jauhi kalimat-kalimat dari sang hakim yang samar, enggak jelas tafsirannya, multi ya, arahnya kemana enggak dijelaskan. Allati yuqal ma hadhihi, ya, yang dikatakan terkadang apa ini, artinya ketika dia berbicara kita enggak ngerti arahnya kemana sampai mengatakan apa ini. La yusninaka anhu, ya. La yusniyannaka anhu, fa innahu la'allahu yuraji'ul haqq. Wa talaqal haqqa idza sami'tahu. Fa inna 'alal haqqi nuran. Rawahu Abu Dawud wa ghairuhu. Situ sama semua ya. La yuthniyannaka. Apa maksudnya? Dan janganlah Yusni ini memuji. apa enaknya diartikan? Wala yuthniyannaka anhu, dan janganlah dia memujimu darinya. Fa innahu, karena dia bisa jadi yuraji al-haq, akan kembali kepada al-haq. Wa talaqal haqqa idza sami'tahu. Dan akan mengambil kebenaran jika kamu mendengarkannya. Nah, insya Allah kita jelaskan di pertemuan yang akan datang. Kita lihat syarahnya dulu. Selesai kita dari penjelasan kalimat innama akhafu ala ummati alaimatul mudhillin. Jadi ini masih pada pembahasan yang lalu. Jadi termasuk dari yang paling ditakutkan oleh Rasulullah adalah para pemimpin yang menyesatkan. Dan di sini syarih penjelas atau pensyarah kitab Fathul Majid menambahkan dengan kalamnya para ulama tentang apa yang ditakutkan oleh Rasulullah tadi dari penguasa-penguasa yang sesat, dengan kalimat-kalimat athar-athar dari para sahabat dan yang lain sebagainya, para tabi'in. Wallahu ta'ala alamsa.